السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan majlis kita yang membahas kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang ke-12. Assalamualaikum warahmatullahi Dan insyaallah pada wabarakatuh. pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Yusuf ayat ke-16. Ya, silakan dibaca Pak Kohir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'u abahum 'isya'an yabkun. Dan mereka datang kepada ayah mereka di waktu sore sambil menangis. Al-wawu harfu isti'naf, ja'u fi'alun madin, al-wawu sebagai fa'il, abah maf'ulun bih, hum mudhofun ilaihi, isya'an, dorfuz zaman, ya bekuna, fi'lun mudhari'un, al-wawu sebagai fa'il. Tafsirnya, Waja'a ikhwatu Yusufa ila abihim fi waqtil isya'i min awalil laili yabquna dhuhara yadhhar wa yadharuna adhhara yuzu wa yudhiruna wa yudhirunal asfa wal jazaa'a dan saudara-saudaranya Yusuf datang kepada ayahnya di waktu Isa pada awal malam sambil menangis dan menunjukkan penyesalan dan keresahan. Naam, barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'u abahum 'isya'an yabkun. Dan mereka, yaitu saudaranya, saudara Yusuf, mendatangi ayah mereka isya'an, di waktu isya. Yabkun seraya menangis. Ya, nangis palsu ya. Karena mereka baru saja membuang adik mereka sendiri ke dalam sumur, ya, karena hasad, ya, karena dengki, karena iri hati. Menurut mereka, ya, Nabi Yakub alaihissalatu wassalam terlalu condong kepada Nabi Yusuf sehingga mengabaikan mereka. Dan mereka pun karena ada hasad dalam diri mereka dibisiki oleh syaitan agar menyingkirkan Yusuf, ya, baik dengan membunuhnya atau dengan membuangnya. Ya, alhamdulillahnya salah satu di antara mereka ada yang, ya, memberikan saran, daripada membunuh dosanya besar, ya, mendingan dibuang saja dengan harapan nanti ada yang mengungut. Meskipun dua-duanya keburukan, ya, dua-duanya keburukan, tapi setidaknya ini lebih ringan, ya, bahayanya daripada membunuh. Nah, lanjutkan, silakan baca Bu siapa ini? Bu Kurniati ada nggak? Nggak ada ya, Bu. Dahilis baca Bu. Masa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ya abana inna dhabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa akalahu وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَدِقِينَ. Mereka berkata, ya Bapak kami, sungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di sebelah barang-barang kami, maka serigala memakannya. Dan kamu tidak akan percaya kepada kami walaupun kami adalah orang-orang yang benar. Qalu fi'il madi, alwaw sebagai fa'il, ya harfu nida, aba munada na mudhofun ilaihi, inna harfu taqid wa nasbin, na isim inna, zahabna fi'il madi, na sebagai fa'il, jumlah zahabna sebagai khobar dari inna. Nastabiku fi'il mudhari, fa'ilnya nahnu, al-harfarfin, tarokna fi'il madi, na sebagai fa'il, Yusufa mafulundi inda zorof matai mudofun ilaihi na mudofun ilaihi. Allah hafu atfin akala fi'il madi alha'u mafulundi azibu fa'ilnya. Allah hafu atfin ma harfu nafin anta mubtada bimu'minin jarma wa majrur sebagai khobar lana jarma majrur. Al-waw harfu arfin, law harfu syartin, kunna fi'il madi nakis, na sebagai isim kana, sodikina khobar dari kana. 17. Qalu ya abana inna zahabna natasa baku fil jari warromi bis sahami watarokna Yusufa inda zadana inda zadina zad itu perbekalan zadina inda zadina wathiyabana wathiyabina kan matupnya ke zadina majrur kan wathiyabina falam nukosir fi haf fi hafzihi hifzihi fi hifzihi fi hifzihi bal taraknahu fi ma manina wa ma farraknahu illa waqtan yasiran fa akalahu dhi'bu wa ma anta bi musaddiqil lana walau kunna mausufina bisidqi lisiddati hab jadi habuki lisiddati hubbika lisiddati hubbika li Yusufa mereka berkata wahai bapak kami, sesungguhnya kami pergi berlomba pada perlombaan dengan melempar dan memanah, dan kami tinggalkan Yusuf di samping barang-barang kami dan pakaian kami. Maka yang demikian itu tidak mengurangi penjagaan kami kepadanya, dan kami tinggalkan ia di tempat yang aman. Dan tidaklah kami menidurkan atau apa Ustaz ya? Farokna ini apa? Kami tidak apa berpisah. Oh, dan tidak kami berpisah kecuali dengan waktu yang sesaat. Nah, maka kan saat ya siron itu waktu sesaat. Jadi, waktu yang sebentar aja. Waktu yang sebentar. Maka serigala memakannya. Dan tidaklah kamu akan percaya kepada kami jika kami adalah orang-orang yang bodoh tadi. Mausufina itu. Iya. Walaupun kami disifati dengan kejujuran. Walaupun kami disifati dengan kejujuran. Sungguh kamu amat kuat cinta kasihmu kepada Yusuf. Ya, karena bukan sungguh, karena kuatnya cintamu kepada Yusuf. Maksudnya kamu enggak akan percaya saking kuatnya cintamu kepada Yusuf. Karena amat kuatnya cintamu kepada Yusuf. Nama barakallahu fik wa jazakillahu khaira. Wa fika barakallahu wa jazakallahu khaira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna yusufa 'inda mata'ina fa akalahu dhi'b وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. Mereka berkata, yaitu saudaranya Yusuf, "Ya Abana, ayah kami, sesungguhnya kami pergi untuk berlomba. Dan kami meninggalkan Yusuf di sisi barang-barang bawaan kami. Lalu serigala pun memakannya. Wa ma anta bimumina lana. Dan kamu ya tidak akan percaya kepada kami. Walau kunna shodiqin. Sekalipun kami adalah orang yang jujur." Nah ini ya, orang dusta itu biasanya nggak mau dibilang dusta. Dia akan mengklaim bahwa dia benar. Padahal yang mereka lakukan jelas ya kesalahan dan mereka sedang berdusta. Ya. Dan nanti akan dijelaskan di apa namanya ayat setelahnya bahwa untuk menguatkan kepercayaan dari bapaknya, ya mereka membawa baju yang telah dilumuri darah. Tapi tentu bukan darahnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Karena mereka membuangnya, membuang ke dalam sumur. Ya. Jadi mereka sengaja membuat skenario di mana kata mereka ya Nabi Yusuf telah mati dimakan oleh serigala. Ya. Nah, lanjutkan. Baca Abu Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waja'u 'ala qamisihi bidamin kadhib. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Wallahul musta'anu 'ala ma tasifun. Datang kepada mereka membawa kemejanya Yusuf alaihissalam dengan darah dus, dengan darah palsu. Nah. Dia berkata tidak sawalat itu menunjukkan atas perkara kalian. Gimana itu maksudnya? Anda nggak paham jadinya. Dia berkata, Nabi Yakub berkata, tidak menunjukkan bagikan perkara, tidak menunjukkan perkara ini bagi kalian. Gimana? Itu apa namanya? Ngertiinnya gini. Sawalat lakum anfusukum. Berarti kan failnya anfusukum kan? Iya, Nabi Yakub berkata bahkan kalian sendiri yang menganggap baik perkara tersebut gitu aja. Oh, Nabi. Bahkan kalian sendiri yang menganggap baik perkara tersebut. Fasabrun jamilun, maka Nabi Yusuf, Nabi Yakub bersabar dengan kesabaran yang indah. Wallahul musta'anu, dan Allah tempat meminta pertolongan alama tasifun, atas apa yang kamu ceritakan. Al-wawu harfu atfin, ja'u fi'lu madin, al-wawu sebagai fa'il, ala komisi jarwa majrur hal'au hal'ahau mubawfun ilaih bidamin jarwa majrur. Yang mana yang mudah pilih? Komisi hal'au. Bidamin jarwa majrur kadibin apa sih? Bidamin kadibin. Jadi sama-sama tanwin. Kira-kira apa tuh? Na'at ya? Iya, na'at ya. Ola fi'lun ma'adin fa'ilnya mustatir. Takdiru ala huwa. Bal harfu istidrok. Bal itu harfu idrok. Istidrok malakin. Nama lakin. Oh, iya. Harfu idrok. Sawalat fi'lun ma'adin lakum jarwa majrur anfusu fa'ilnya kum ubahun ilaih amron mafulun bih fas alfa'u harfu adfin adfin sobrun sebagai mubtada boleh gak? Terus sobarnya yang mana? Sobarnya Mana? Hah? Justru nih sobrun jamil kan sepaket ya. Antum nggak bisa dibilang mutada karena jamil itu kan naatnya ya. Jadi ini justru khobarnya, mutadanya mungkin kayak apa ya? Mahdzub ya. Jadi misalnya kalau di kitab Arab tuh sya'ni sobrun jamil ya. Urusanku adalah bersabar dengan kesabaran yang indah gitu ya. Jadi sobrun ini khobar, mutadanya dibuang. Khobar jamilun naat. Ya, al-waw harfu adfin, Allahu lafil jalala sebagai mubtada, al-musta'anu sifat, minta tolongan kepada Allah. Allah mubtada, al-musta'an itu berarti khobarnya. Oh, khobarnya. Alamat, alama jarwa majrur, tasifuna fi'lun madin. Tasifun masuk fi'l madin. Fi'l mudhari. Fi'l mudhari. Al-waw sebagai fa'il nam. 18 waja'u biqamisihi multihon. Gimana? Multihon aja. Maaf nih, multihon bidamin. Bidamin ghairi da ghairi ghairo sa bidamin. Dami Yusufa. Lias hada ala sitkihim. Fakana dalilan ala kadabihim. Ala kadabihim. Di anal komiso lam yuwazzak. Fakala lahum abuhum. Afan Zat. Bisa deh. Dan fakala lahum abuhum. Ya'kubu. Alaihi salamu mal amru kama taquluna bal zayyanat lakum anfusukumul amarata bisu'i amron qabihan fi yusufa fara'aitumu hasanan wa fa'altumuhu fasabri sabrun jamilun la syakwa ma'ahu li ahadin minal khalqi wa astainu billahi ala ihtimali ma tasifuna minal kadzbi la'ala hauli wa quwwati. Telah datang saudara Nabi Yusuf alaihissalam dengan membawa ke meja dusta kemeja yang dilumuri dengan darah. Dilumuri dengan darah yang bukan darah Yusuf untuk disaksikan, untuk menjadi bukti. Ya, untuk kebenaran. Menguatkan aja, untuk menguatkan kejujuran mereka. Untuk menguatkan kejujuran mereka. Dan ini menunjukkan tanda kedustaan mereka. Karena kemejanya lam yumazah, tidak robek. Iya. Nabi Yaqub alaihissalam berkata kepada mereka, ayah mereka, Yaqub alaihissalam, tidaklah perkara ini sebagaimana kalian katakan, akan tetapi dihiasi bagi diri kalian dihiasi oleh perkara buruk. Amron kobihan buruknya. Fi Yusufa, pada Yusuf. Dan kalian melihatnya baik. Dan kalian melakukannya dan aku bersabar dengan sabar yang sangat sabar, dengan indah. Lasyakwa tidak ada debat, tuduhan. Syakwa itu tidak perlu mengadu. Tidak perlu aku mengadu atau mengeluh kepada satu makhluk pun. Dan aku meminta pertolongan kepada Allah atas apa yang kalian ceritakan dari kedustaan, dan tidak ada dayaku dan kekuatan. Maksudnya ini saya tidak ada daya dan kekuatan kok gitu aja. Ya, nam. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waja'u 'ala qamisihi bidamin kadzib. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. Dan mereka datang kepada ayah mereka dengan membawa baju ya bidamin kadib ya dengan darah yang palsu. Qala kemudian Nabi Yakub berkata bal sawalat lakum anfusukum amra. Bahkan kalian ya telah menganggap baik keburukan perkara yang kalian lakukan. Jadi sebetulnya Nabi Yakub tahu bahwasanya yang dilakukan oleh anak mereka adalah kedustaan ya. Karena Nabi Yakub ketika memegang baju yang diklaim sebagai baju Nabi Yusuf tidak percaya. Yang pertama baunya bukan bau darah manusia, yang kedua karena ya bajunya enggak robek. Padahal mereka mengklaimnya diserang serigala, harusnya serangan serigala itu akan meninggalkan bekas robekan. Makanya kata Nabi Yakub, ya bal sawar lakum anfusukum amro. Kalian telah dihiasi oleh syaitan. Ya sehingga perbuatan buruk yang kalian lakukan kalian anggap baik ya. Fasaburu jamil, maka ya urusanku menghadapi atau sebagai respon dari kabar yang kalian berikan sabrun jamil, kesabaran yang indah. Wallahul musta'anu ala ma tasifun, dan Allah adalah tempat memohon pertolongan ala ma tasifun, atas apa yang kalian ceritakan. Nah. Ya, kita lanjutkan. Ya, silakan dibaca. Siapa nih? Umum Mikael baca. Nah, Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwah. Qala ya bushra hadha hulam. Wa asarruhu bidha'atan wallahu alimun bima ya'malun. Dan datanglah sekelompok musafir, lalu mereka menyuruh seseorang mengambil air. Lalu ia menurunkan ember ya saudara. Tapi timbanya dia berkata, alangkah senangnya ini ada seorang anak muda. Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Al-wawu harfu atin ja'a fi'il mali taknya tanda taknis saya rotun fa'il al-fa'u harfu atin arsalu fi'il mali al-wawu sebagai fa'il warida maf'ulun bih hum mudhafun ilaih al-fa'u harfu jawab adalah fi'il madhi Ustaz. Ya, adalah yudli ya. Fa'ilnya dalam mustatir huwa dalwa maf'ulun bi alha'u mudhafun ilaih. Qala fi'il madhi fa'ilnya dalam mustatir huwa ya busra. Ya busra ya harfu nida. Busra munada. Gitu Ustaz. Ini kalau kayak gini kan dia apa? kayak ta'ajub gitu ya. Ya enggak. Kan ya busro itu kan duhai alangkah bahagianya gitu ya. Terus i'rabnya bagaimana Ustaz? Iya, kalau i'rabnya sama aja. Jadi ya-nya itu huruf nida, busro betul munada. Tapi ya, munada seperti ini bukan untuk manggil ya. Tapi munada seperti ini untuk apa? Untuk ta'ajub ya. Nah, lanjut. Hadza mubtada hulamun khabar. Iya Ustaz, betul ya. Iya betul, betul. Al-wawu harfu atfin asarru fi'il madhi al-ha'u fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Nah, fa'ilnya wawu. Kan ada wawunya kan? Wa asarru wawunya fa'il. Wawunya sebagai fa'il al-ha'u maf'ulun bih bidu'atan maf'ul bih kedua Ustaz. Iya, betul. Al-wawu harfu atfin Allahu mubtada alimun khobar bima jar majrur ya'maluna fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'il. berapa sih Ustaz? 19 ya. Bisa dinaikkan Ustaz. Waja'at jama'atun minnal musafirina fa arsalu man yatlubu lahumul ma'a. Falamma arsala dalwahu fil bi'ri ta'allaqa biha Yusufu. Yusufu ya Ustaz? Iya Yusufu. Fafariha waridul ma'i wabtahaja bil usuri ala hulamin. Wa qala ya bushra hadha hulamun nafisun. Wa ahfal waridu wa ashabuhu Yusufa an baqiyat bil musafirina falam yudhiruhu lahum. Wa qalu inna hadha bidha'atan istibda'naha. Ini firman dia kan istabdo'a ya. Berarti istabdo'naha. Wallahu alimun bima ya'maluna di Yusufa. Dan datanglah sekelompok dari orang-orang musafir. Maka mereka mengutus seseorang untuk mengambil air. Dan ketika Arsala dalam melempar embernya. Menurunkan gitu. Aja ya, menurunkan embernya. Dan ketika menurunkan embernya di dalam sumur, ta'allaqa biha Yusuf. Yusuf bergantungan. Yusuf bergantungan kepadanya. Maka pencari air itu sangat berbahagia. Berbahagia atas usuri alal hulam. Ibtah haji itu sama bersuka cita karena telah menemukan seorang anak gitu. Ia bersuka cita karena telah menemukan seorang anak. Ia berkata, alangkah senangnya pemuda ini, sangat bernilai harganya. Gitu Ustaz? Iya betul. Ba'afa. Dan ia menyembunyikan, dan pencari air itu dan teman-temannya menyembunyikan Yusuf dari musafir yang lain. Bagiatul musafir yang lain ya? Iya betul. Isan. Falam yadharu, dan tidak menampakkannya kepada mereka. Mereka berkata, ini adalah barang dagangan yang istibdo'naha, Pastor. Barang dagangan yang istibdo'naha, yang ya maksudnya anak ini akan dijadikan sebagai barang dagangan gitu. Sesungguhnya ini adalah barang daganganku, kami gitu ya, Ustaz. Iya, kami akan jadikan barang dagangan gitu. Sesungguhnya ini akan kami jadikan barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan terhadap Yusuf. Demikian Ustaz. Nami barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. Dan datanglah rombongan musafir, lalu mereka mengutus salah seorang di antara mereka untuk mengambil air. Fa'adla dalwah. Maka ia pun menurunkan embernya ke dalam sumur. Qala ya bushroha dagulam. Kemudian ketika dia mengangkat embernya, ternyata di situ ada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam yang bergantungan. Ya. Kemudian dia mengatakan, ya bushroha dagulam. Duhai, bahagianya ini ada seorang anak laki-laki. Wa asarruhu bidha'atan. Ya, lalu dia menyembunyikan Yusuf bidha'ah sebagai barang dagangan. Wallahu alimum bima ya'malun, dan Allah mau mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi di zaman dulu tuh perbudakan masih ada ya. Jadi jual beli manusia itu, human trafficking itu masih ada di zaman tersebut. Makanya ketika mereka menemukan Nabi Yusuf seorang diri di dalam sumur, mereka akan menjadikan Nabi Yusuf sebagai barang dagangan di pasar. Dan ketika itu nantinya di kisah selanjutnya, ya Nabi Yusuf dibeli ya, dan pada akhirnya tinggal di istana. Nah, kita lanjutkan dulu. Silakan dibaca. Pak Edi baca. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa syarauhu bi tsamanin bahsin daraima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga beberapa dirham, dan dengan harga yang rendah, bahsin itu artinya rendah. Dengan harga yang rendah, yaitu beberapa dirham. Dan ini menunjukkan bahwa mereka tidak tertarik dengan Yusuf. Nah. Al-wawu harfu istifnaf syarau fi'il madhi, al-wawu sebagai fa'ilnya, hu maf'ul bi, bisamanin jar majrur, bahsin ini bahsin ini atau kalau sama-sama tanwin ya, naat ya, naat darohima itu badal ya. Ma'dudatin naat alwawu harfu atfin, kanu fi'il madhi nakis, alwawunya sebagai isimnya, fihi jar majrur, minaz zahidina jar majrur sebagai khobar daripada kanu. Nah, maaf, kurang ke bawah. Oh iya. Waba'ahu ikhwatuhu lil waridina minal musafir. Lil waridina. Lil waridina minal musafirina bithamanin kolilin minal darohimi wa kanu zahidina fihi rohibina fitakhallusi minhu wa dhalika annahum la ya'lamuna munzilatihi manzilatahu manzili wa manzilatahu man manzilatahu indawo saudara Yusuf menjual Nabi Yusuf kepada saudaranya Yusuf ini mah. Saudaranya yang tadi ngambil air. Saudara yang ngambil air tadi menjual kepada musafir yang datang dengan harga yang rendah, yaitu beberapa dirham. Dan ini menunjukkan bahwa tidak tertarik kepada Yusuf dan ingin terbebas darinya. Nah. Dan ini karena mereka tidak mengetahui kedudukan Nabi Yusuf di sisi Allah. Nah, mabarakatik wa jazakallahu khaira. Wa iyakum ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa syarauhu bi samanin bakhsin darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Dan mereka menjual Nabi Yusuf dengan harga yang rendah. Darahima, beberapa dirham saja. Ya, ma'dudatin, yang bisa dihitung. Artinya mereka menjual Nabi Yusuf dengan harga yang sedikit karena mereka tidak tahu bahwasanya yang mereka jual adalah yang akan menjadi seorang nabi di masanya. Wa kanu fihi minaz zahidin, dan mereka tidak tertarik kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Jadi memang di zaman itu kalau mereka menemukan orang atau anak gitu ya, kalau mereka bisa manfaatkan akan mereka manfaatkan, tapi kalau mereka tidak tertarik mereka bisa jual ya, dan pasti akan ada yang membelinya. Jadi di zaman tersebut jual beli orang itu masih berlaku gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Baca Bu Marsi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala alladzi ishtarahu min Misr limra'atihi akrimi mathwahu 'asa an yanfa'ana. Asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik, mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Al-Wawu Harfu Afin. قال فعل ماضي هو فعلنا الذي نعت اشترى فعل ماضي هو فعلنا الهاء مفعول به من مصر جر ومجرور لامرأة جر ومجرور الهاء مضاف إليه اكرمي فعل أمر أنت فعلنا مثوى مفعول به الهاء مضاف إليه عسى حرف حرف عسى حرف عسى أبا فعل ماضي كان Oh, asa fi'il madhi. Iya. Fi'il madhi nakis ya, Tad? Iya, dia temannya ini. Iya. Temannya kanak. Tapi bukan temannya langsung. Fi'il madhi wa fa'ilnya. An harfu taukidin wa nasbin. Yan fa'al fi'il madhi mansubun bi'an. Na maf'ulun bih. Au harfu atin natakhidha fi'il mudari. Nahnu fa'ilnya. Alha'u mudofun ilai. Bukan mudofun ilai. Maf'ulun bi. Waladan maf'ulun bi sani. Wa kadzalika al-wawu harfu 'athfin kadzalika jar wa majrur makanna fi'il madhi naf'ilnya li Yusufa jar wa majrur fil ardi jar wa majrur al-wawu harfu 'athfin li nu'allima alamu lamukai nu'allima fi'il madhi nahnu fa'ilnya al-ha'u maf'ulun bi min ta'wil jar wa majrur al-hadith al-ahaditha مضاف إليه والله الواو حرف عطف الله مبتدا غالب خبر على أمر جر ومجرور الهاء مضاف إليه ولكن الواو حرف عطف لكن حرف استدراك أكثر اسم إن الناس مضاف إليه لا حرف نفي يعلمون في المضارع الواو فاعلنا سبغي خبر لكن نعم تقسيمه. ولما ذهب المسافرون بيوسف إلى مصر اشتراه منهم عزيزها وهو الوزير وقال لامرأته أحسني معاملته واجعلي مقامه عندنا كريما لعلنا نستفيد من خدمته أو نقيمه عندنا مقام الولد وكما أنجينا يوسف وجعلنا عزيز مصر يعطف وجعلنا عزيزا كان مقول به وجعلنا عزيز مصر يعطف عليه وكذلك مكنا له في أرض مصر وجعلناه على خزائنها ولنعلمه تفسير الرؤيا فيعرف تفسير الرؤى ini jamaknya ولنعلمه تفسير الرؤى Faya'rifu minha ma sayaqa'u mustaqbilan. Mustaqbalan. Wallahu ghalibun ala amrihi. Fahukmuhu nafidun la yubatila la yubatilahu mubatilun. La yubatiluhu mubatilun. La yubatiluhu mubatilun. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamuna annal amra kulluhu biyadillahi. Annal amra kulluhu. Annal amra kulluhu biyadillahi. Dan ketika para musafir itu membawa Yusuf ke Mesir, seorang penguasa membelinya dari mereka. Dan dia adalah seorang menteri. Dan dia berkata kepada istrinya, berbuat baiklah dalam bermuamalah kepadanya, dan jadikanlah kedudukannya di sisi kita mulia. Semoga kita bisa mengambil faedah dari bantuannya atau kita akan menjadikannya sebagai anak. Dan sebagaimana kami menyelamatkan Yusuf dan kami menjadikannya mulia di Mesir, ini nomor kisah yang tifu alai itu gimana, Sun? Ya, tifu dari kata apa? Apa, Pak? Kalau huruf atau itu huruf apa? Menyandarkan. Menyandarkan mah mudof ya. Iya. Kalau atofa itu arti anak-anak kan namanya atif ya. Jadi apa itu? Atif itu orang yang punya apa namanya kasih sayang gitu ya, simpati gitu. Iya. Jadi ya atifu alaihi gitu. Maksudnya menyayangi dia gitu kali ya. Dan seperti itulah kami memberikan. Jadi maksudnya ya atif alaihi itu maksudnya kami jadikan mereka yang mengangkat Nabi Yusuf itu menyayangi Nabi Yusuf gitu, yang membeli tadi. Ya. Dan seperti itulah kami memberikan kedudukan kepadanya di Mesir, di tanah Mesir, dan menjadikannya dan kami menjadikannya ini al-khazainiha apa sih? Hah? Al-khazainiha. Khazain itu apa? Perbendaharaan kan? Jadi kami jadikan ia bertanggung jawab atas perbendaharaannya. Karena Nabi Yusuf pada akhirnya nanti menjadi menteri, semacam menteri keuangan ya, yang mengurusi masalah hasil-hasil pertanian dan perekonomian negara. Ya. Nah. Dan kami mengajarkannya arti mimpi-mimpi, lalu sehingga dia mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan Allah Maha menguasai atas segala perkaranya dan hukumnya. Nafidun itu apa sih? Nafidun itu berlaku. Dan hukumnya berlaku, tidak ada yang dapat membatalkannya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui bahwasanya perkara Allah, bahwasanya segala perkara semuanya adalah di tangan Allah. Amin. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallahu jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مسواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Dan berkatalah orang yang memberinya dari Mesir kepada istrinya, akrimi maswah, ya, hormatilah, muliakanlah kedudukannya. Jadi yang membeli ini ternyata pembesar Mesir, ya, ditafsirkan, dijelaskan, ya. Wa kama anjayna Yusuf wa ja'alna aziza Misr, ya, dan kami jadikan pembesar Mesir itu ya'tif alaih, merasa kasihan kepada Yusuf sehingga dibeli Nabi Yusuf itu, ya. Nah, kemudian kata suaminya tadi yang merupakan seorang raja atau pembesar Mesir, asa ayyam fa'ana, boleh jadi Nabi Yusuf ini akan bermanfaat buat kita ya dengan menjadi pembantu gitu ya. Au natakhidahu walada, atau kita anggap dia sebagai seorang anak. Wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ard, dan demikianlah sebagaimana kami memberikan kedudukan yang mulia bagi Yusuf di bumi Mesir, walinu'allimahu min ta'wilil ahadits, dan agar kami mengajarkan kepadanya ilmu tentang takwil mimpi. Jadi di antara kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam adalah mampu menafsirkan mimpi. Kemampuan ininya lah yang akhirnya menjadikan Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara, ya, pada kisah yang selanjutnya, dan diberikan amanah menjadi semacam menteri keuangan, ya, yang memegang masalah keuangan di negeri Mesir ketika itu. Wallahu ghalibun ala amri, dan Allah Subhanahu wa taala ghalibun, ya, menguasai segala perkaranya, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi kita bisa melihat bahwa orang mulia itu dimanapun berada akan dimuliakan oleh orang yang lain. Kakaknya Yusuf mungkin mengira dengan Nabi Yusuf dibuang maka dia akan tercampakkan dari manusia. Tapi nyatanya tidak, ya. Nyatanya Nabi Yusuf malah diambil oleh, ya, nggak tanggung-tanggung. Bukan rakyat jelata tapi pembesarnya, rajanya negeri Mesir ketika itu. Ya. Nah, kita lanjutkan. Satu ayat lagi nanggungnya. Abuari membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Dua kajalika, demikian kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-wawu harfu atfin lama zorob zaman balago filun madi asyuddahu asyuddapi mapulbi al-hawu mudafun ilaih ataina filin filun madi na filun al-hau maf'ulun hukman maf'ulbi yang kedua. Maf'ulbi yang kedua wa ilman atap ke hukman. Al-wawu harfu atfin kazalika ismi isyarah. Kazalika jamak majrur aja. Jamak majrur. Najzi fi'lun madi fa'ilnya domir nahnu al-muhsinina maf'ulun bi. Tafsirnya maf'ulbi, ya. Nah. Ya, tafsirnya 22. Walamma balagha Yusufa muntaha kuwata. Ini berarti walamma balagha Yusufu. Yusuf. Walamma balagha Yusufu muntaha kuwatahu. Kuwatihi pi sababihi atoinahu pahman wa ilman. Wa masalu hajal juz. Wa mislu hajal jazai. Wa mislu hajal juz. Deh. Wa mislu hadzal jazaa'il ladzi wa mislu hadzal jazaa'il ladzi jazina bihi jazaina bihi jazaina bihi yusufa yusufu yusufu ala enggak apa namanya maful bi jazaina bihi yusufa yusufa ala isanihi najzi najibiha najzil musinina musinina ala isanihim wa bi hadza tasli wa fi hadza tasliyatun wa fi hadza tasliyatun lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan ketika Yusuf sampai kepada kuat sampai kepada puncak kekuatannya. Kekuatan dalam ya pemudanya. Masa mudanya. Masa mudanya saat kami memberikannya paham dan ilmu. Seperti ini. Seperti balasan dari, ini yang kami berikan kepada Yusuf. Balasan ini yang kami berikan kepada Yusuf terhadap kebaikannya. Maka kami beri balasan pula. Balasan pula atas kebaikannya. Kami beri balasan pula kepada orang-orang berbuat baik atas kebaikan mereka. Atas kebaikan mereka. Dan dalam hal tasliyati apa? Wapi haji tasli hiburan. Oh, dan dalam hiburan ini untuk Rasul dalam ayat ini mengandung hiburan. Dan dalam ayat ini mengandung hiburan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam ya barak wa fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustazi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجَزِ الْمُحْسِنِينَ. Dan ketika balagha asyuddah, Nabi Yusuf telah mencapai usia dewasa, atainahu hukma wa ilma, kami berikan kepadanya hukum, pemahaman dan juga ilmu, ya hikmah dan juga ilmu. Wa kadzalika najzil muhsinin, dan demikianlah kami berikan balasan kebaikan kepada orang-orang berbuat baik. Jadi kisah-kisah yang Allah berikan, Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, ya bisa kita ambil ibrahnya atau bisa juga menjadi hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah dakwah yang sering ditentang oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia tentu merasa sedih. Namun dengan kisah-kisah semacam ini, ya dengan kisah Nabi Yusuf yang awalnya sedih lalu akhirnya bahagia, ini menjadi hiburan ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang yang berbuat kebaikan akan dibalas juga dengan kebaikan, ya. Nah, time ya untuk tafsirnya sampai di sini, kita lanjutkan dengan hadis. Nah, ya, hadis ke 84 ya. 84. Benar. Ya, nah, Ustaz. Mana sih? Share screen. Kelihatan enggak? Belum keluar, Ustaz. Oh, sekarang udah ya? Udah keluar. Sekarang udah? Udah. Iya, siapa? Mau baca Bu dulu, mau baca ya, baca Bu. Mana Bu Nurul baca? Ya, Ustaz. Ya. Di malam dimatikan. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ya. Ya. Babu wa'idi min aqta'u. Ya. Babu wa'idi manik tato'a. Manik tato'a haqal muslimin biyamini. Biyaminin. Fajiratin. Fajiratin binat. Hadithu Abdullah bin Hadithu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man halafa bi yaminin sabrin liyaqti'a biha malam ri'im muslimin laqiyallaha wa huwa alaihi wadda Gadbanun, Gadbanun. Fa'anzalallahu tasdita zalika. Innal ladhina yashtaruna bi'ahdillahi wa aimanihim samanan qalilan. Ula'ikala khalaqalakum fil akhirati. Ila akhir ayat. Qala pada khala. Al-Ash'asubnu Qais wa qala ma yuhadisukum Abu Abdirrahman qulna kadzalika kadza wa kadza qala fiya unzilat kanat li bi'run fil ardi bni ummali Amili qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bayyinatuka au yaminuhu faqultu idzan yaqlibu ya Rasulullah faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man halafa ala yamini sabrin ya yaqtati'u biha mala imri muslim wa huwa biha fajirun lafiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Akhraja Bukhari fi kitab tafsiri surat al-Imran babu innal ladhina yaftaru bi ahdillahi bab tentang ini ya, mengenai ancaman dari orang yang ancaman dari orang yang mengambil hak orang Islam ya dengan sumpah palsu. Dengan sumpah palsu maka dia akan dapat masuk neraka ya. Ya, diancam dengan neraka. Hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa bersumpah akan mengambil harta orang muslim, dia akan menjumpai Allah dan dia murka terhadap dan Allah dalam keadaan murka muka. Maka turunlah ayat Allah untuk membenarkan sabda Nabi. Sesungguhnya orang-orang yang menjual janji Allah dan sumpahnya dengan harga yang murah, mereka adalah orang-orang yang Allah tidak memberikan bagian bagi mereka di surga di akhirat. Kemudian maka berkata maka masuklah As'abu bin Faiz, wakal dia berkata, siapa yang memberitahukanmu wahai Abu Abdurrahman? Maka kami berkata demikian dan demikian. Ini udah memana sih? Ya. Apa yang disampaikan oleh Abu Abdurrahman kepada kalian? Kami berkata begini dan begitu. Oh ya Allah. Kami berkata begini sudah jadi. Ya berkata di dalam kami turun silat turun kan kanatli birun bagi sumur di dunia. Ya Allah, gimana nih, sumur anaknya pamanku. Oh, sumur anak pamanku. Dan Nabi bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bayinatuka anak perempuanmu atau bayina. Kok anak perempuan? Bayina. Bayina itu ini bukti nyata. Penjelasanmu. Iya, kamu punya bukti atau dari sumpah dia gitu? Kamu punya bukti atau sumpah dia, Masya Allah. Aku berkata, jika demikian bersumpah, wahai Rasulullah, dia maka Nabi berkata, barang siapa bersumpah atas yamin sabri, ya maksudnya siapa yang berani bersumpah untuk mengambil harta seorang muslim, maka dia akan menjumpai Allah dalam keadaan muka terhadapnya. Dikeluarkan Bukhari dalam kitab tafsir surat Ali Imran bab sesungguhnya orang yang menjual janji Allah. Nah, ya barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Ya, jadi hadis ini mengandung larangan yang sangat tegas ya, bahwa kita tidak boleh bersumpah palsu hanya demi mendapatkan harta seorang muslim. Dan memang dalam Islam itu ya, kan ada penuduh dan tertuduh gitu ya. Makanya kata Rasulullah ketika ada klaim tentang tanah, kata Rasulullah, bayina tuka au yaminuhu, bukti darimu atau sumpah darinya. Jadi dalam Islam itu ketika ada dua pihak bersengketa, kemudian mentok gitu ya, maka yang meminta atau yang menuduh itu dia harus mendatangkan bukti ya. Yang menuduh harus mendatangkan bukti. Sementara yang dituduh harus bersumpah ya. Jadi dalam Islam itu seperti itu. Yang mengklaim ini tanah saya misalnya ya, maka dia harus menyampaikan bukti-buktinya mana ya. Maka kalau dia enggak bisa mendatangkan bukti-buktinya, maka yang dituduh ini yang apa? Ingin diambil haknya, dia harus bersumpah bahwa itu adalah miliknya. Ini masalah yang jelas dalam Islam ya, bahwa si penuduh harus mendatangkan bukti, sementara yang tertuduh cukup dengan bersumpah. Ya. Misalnya ada orang menuduh orang lain telah mengambil mobil dia gitu ya. Maka yang menuduh ini tinggal tunjukkan bukti-buktinya, misalnya dengan menunjukkan BPKB-nya, STNK-nya atas namanya. Tapi kalau ternyata misalnya ya, qadarullah BPKB-nya hilang, SNK-nya hilang, maka yang seperti ini kan nggak bisa dibuktikan. Kemudian saksinya pun nggak ada misalnya, maka kalau misalnya si pengambil mobil tersebut berani bersumpah, secara hukum di dunia mobil itu milik dia karena si penuduh ini nggak punya buktinya. Tapi lihat ancamannya, Kalau dia berani bersumpah, ya, dengan sumpah yang dusta, kata Rasulullah apa? Wa huwa fiha fajirun laqiyallaha wa alaihi ghadban. Maka dia telah melakukan dosa besar, laqiyallaha, di mana nanti hari kiamat dia akan bertemu dengan Allah, wa huwa alaihi ghadban. Sementara Allah akan murka kepadanya. Ya, makanya kita ya sebisa mungkin menghindari yang namanya sumpah palsu. Baik ya, demikian majlis kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.